Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al-haya, sifat malu, yang mana di dalam bab ini beliau rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan sifat malu di dalam Islam, kedudukan rasa malu yang tinggi di dalam syariat Islam. Demikian pula hadis yang terakhir tentang contoh langsung dari sifat malu yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperumpamakan oleh siapa? Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, tentang rasa malu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau sangat-sangat lebih malu daripada seorang gadis yang ada di kamarnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, tidak suka terhadap sesuatu, maka itu langsung terlihat dalam raut wajah beliau sallallahu alaihi wasallam dan dipahami, diketahui oleh mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang jelek atau perkara yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-601. Qala al-muallif al-imamul Bukhari wa rahimahullahu taala haddatsana Ibrahim ibni Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu an. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma kanal haya'u fi syai'in illa zanah wa la kanal fuhsyu fi syai'in illa syanah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda menjelaskan tentang keutamaan al-haya, keutamaan rasa malu. Maka al-haya, tidaklah rasa malu itu ada fi syai'in, pada sesuatu. Syai' di sini umum, apapun itu bentuknya, baik ucapan maupun perbuatan yang ada pada seorang hamba. Ketika dihiasi atau ada padanya rasa malu, illa zanah, melainkan rasa malu tersebut akan menghiasinya. Sesuatu itu bisa menjadi indah, menjadi baik, nam ketika ada rasa al-haya, rasa malu di dalam sesuatu tersebut. Kemudian kebalikannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walakan al-fuhsyu, dan tidaklah al-fuhsy, lawan dari al-haya, kejelekan, fi syai', pada sesuatu, illa syanah, melainkan akan menjelekkan, menjadikan sesuatu itu menjadi jelek, menjadi tidak baik. Nam, ketika hilang rasa malu pada sesuatu tersebut, maka dia akan ternodai, akan menjadi buruk karena tidak ada rasa malu yang ada padanya. Maka di dalam hadis ini jelas menunjukkan pula tentang fadlul haya, keutamaan rasa malu, demikian pula kedudukannya yang tinggi di dalam agama Islam. 6. Sebagaimana arif, kelemah lembutan itu bisa menghiasi sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan seorang. Demikian pula lawannya, kekasaran, kekakuan itu akan membuat sesuatu menjadi jelek. Demikian pula al-haya, rasa malu, naam bisa menghiasi sesuatu itu menjadi indah, menjadi enak didengar, atau menjadi bagus untuk dipandang ketika dia naam disertai rasa malu yang ada padanya. Maka al-fuhsh di sini adalah sesuatu yang jelek yang sudah tidak ada lagi rasa malu padanya. Karena sering kita dengar ketika seseorang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jelek, akan ada yang mengomentari, "Kenapa kamu melakukan ini? Sungguh betapa sedikitnya rasa malumu. Naam, apakah kamu tidak punya malu lagi? Kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak pantas, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-fuhsh, disebut dengan al-fuhshu, kejelekan." Di sini mencakup baik itu yang berupa al-qaul, perbuatan, dan juga mencakup yang disebut dengan al-fi'l, ucapan, atau al-fi'l yaitu perbuatan. Kemudian kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, dallal haditsu ala ma ya'ti minal ahkam. Hadis ini yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala menunjukkan tentang beberapa perkara dari hukum-hukum. Yang pertama, wa idhamu manzilatil haya fi syariatil Islam. Tentang agungnya kedudukan rasa malu di dalam syariat Islam. Rasa malu secara umum yang sebelumnya dia merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan, cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam syariat Islam dia memiliki kedudukan yang agung. Fima yata'allaqu bil istihya'i minallahi azza wajal bitarki syai'in min awamirih aw irtikabi syai'in min manahih. Baik itu rasa malu yang berkaitan dengan malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan sesuatu dari perintah-perintah Allah, atau karena melakukan sesuatu dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa malu dengan siapa? Dengan Al-Khaliq, Zat yang telah menciptakan kita semua, yang mengawasi segala bentuk perilaku kita. Malu minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan kewajiban. Allah memerintahkan salat berjamaah, naam di masjid. Ketika tidak datang ke masjid, maka seorang muslim akan merasa malu. Demikian pula Allah memerintahkan naam ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan ketaatan. Ketika seorang muslim tidak melakukannya, maka dia akan naam malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada keimanan di dalam dirinya. Atau ketika irtikabu syai'in min manahih, melanggar peraturan-peraturan Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang perbuatan meminum khamr atau berzina, atau larangan-larangan baik itu dosa kecil maupun dosa besar, maka seorang hamba yang dia masih memiliki rasa malu di dalam hatinya, dia tidak akan mau melakukan perkara-perkara tersebut. Apa yang mencegahnya? Al-haya. Yang mencegahnya dari perbuatan itu semua adalah adanya rasa malu di dalam hatinya. Malu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-haya memiliki kedudukan yang tinggi di dalam syariat Islam. Aw fi ma yata'allaqu bi syai'in min huquqil khalq mimma la tajuzu al-isa'atu fihi min qaulin aw fi'lin. Atau rasa malu yang kedua yang berkaitan dengan sesuatu dari hak-haknya makhluk. Naam, dari apa-apa yang tidak boleh berbuat jelek padanya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama manusia, sama hamba, ada hak yang perlu dijaga, baik itu hak yang berkaitan dengan darah atau jiwa tidak boleh ditumpahkan, hak yang berkaitan dengan harta tidak boleh digosok, dicuri, atau hak yang berkaitan dengan kehormatan saudaranya harus dijaga. tidak boleh digibai, mencela, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Nah, ketika seorang hamba dia masih memiliki rasa malu, malu kepada makhluk, malu kepada saudaranya, maka itu akan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan jelek, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dia tidak akan mau mencuri, dia tidak akan mau menggosok barang saudaranya, dia tidak akan mau naam mencela, mencemooh atau bahkan menggibai saudaranya, atau naam menumpahkan darah saudaranya wal iyadzu billah, karena adanya sifat al-haya, rasa malu yang ada di dalam dirinya. Naam idzamu manzilatil haya fi syariatil Islam. Karena sesuatu itu ketika dihiasi dengan rasa al-haya, rasa malu itu akan menjadi indah. Indah persaudaraan, indah ukhuwah islamiyah yang ada di antara sesama kaum kaum muslimin. Kebalikannya, ketika dia sudah tidak memiliki rasa malu, dia akan berbuat sesuka dengan kehendaknya, sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memikirkan hak-hak saudaranya, baik dengan yang berkaitan dengan tiga perkara tadi. Entah dia naam merendahkan saudaranya, menyakiti saudaranya, tidak mau menghormati saudaranya, itu diantara sebabnya adalah kurangnya rasa malu pada dirinya, melemahnya keimanan yang ada pada dirinya wal iyadzu billah. Wala kanal fuhsyu fi syai'in illa syanah. Timbulnya kejelekan, kerusakan pada sesuatu, itu diantara sebabnya adalah kurangnya rasa malu pada diri seorang hamba. Qala wa bijanibi dzalik dzammul qubhi minal aqwali wal af'al sawa'un fima yata'allaqu bihaqqillahi azza wa jal au bihaqqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam au bihaqqil ummah. Dan kebalikan daripada itu semua adalah dzammul qubh. Kalau tadi yang pertama dengan berkaitan dengan agungnya kedudukan rasa malu, lawannya adalah dzammul qubh, tercelanya naam al-qubh, sifat yang jelek baik dari ucapan maupun perbuatan. Tidak adanya rasa malu naam dari perbuatan maupun ucapan sama saja yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala atau haknya Rasulnya alaihi salatu wassalam atau hak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah hilang rasa malu atau berkurangnya rasa malu, otomatis seorang hamba tidak akan memperhatikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Entah dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, atau dia mengerjakan perkara-perkara yang makruh atau bahkan perkara yang haram, wal iyadzu billah, itu karena tidak adanya rasa malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia berbuat kezaliman, naam berbuat kezaliman kepada sesama makhluk, menzalimi saudaranya, itu tidak lain adalah karena sudah hilang rasa malunya dari saudaranya sehingga dia tidak mampu untuk menunaikan hak sesama muslim. Qala wa ma dzalika illa li annal islama yad'u ila tahalli bil fadail wa takhalli anir radail. Dan yang demikian itu tidaklah melainkan karena sungguhnya agama Islam, agama yang mulia ini, menyuruh untuk berhias diri dengan keutamaan-keutamaan, sifat-sifat yang utama, adab dan juga akhlak yang mulia. Di antaranya adalah sifat al-haya, sifat malu, wa takhalli anir radail, dan membersihkan diri dari perangai-perangai yang jelek atau perangai-perangai yang buruk. Wala syakka annal haya'a minal fadha'il wal fuhsya minar radha'il. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya rasa malu ini merupakan keutamaan. Al-haya' seluruhnya, kulluhu khair, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Semua rasa malu itu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan, sehingga dia memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Demikian pula al-fuhsy itu adalah termasuk dari ar-radail, kerendahan, kehinaan, pangkal dari kejelekan. kama dallatin nusus ala dzalik, sebagaimana yang telah dicontohkan, ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada atas hal tersebut. Di sini beliau akan menambahkan dalil yang lain. Qala faqad tsabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wasfullahi azza wa jalla bil haya'i min 'abdihil mu'min. Dan sungguh telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam pensifatan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat malu kepada hambanya yang mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala pun juga memiliki rasa malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma shifran kha'ibatain. Innallaha, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hayyun karim, Allah itu maha mulia, memiliki rasa malu. Yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi, Allah subhanahu wa ta'ala malu ketika ada seseorang yang mengangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedua tangannya, dia berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kerendahan hatinya, dengan keikhlasan dan kekhusuannya. Dia berdoa memohon betul-betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia pinta, apa yang dia panjatkan. Allah subhanahu wa ta'ala malu ketika apa? Ayaruddahuma syifran. Allah malu ketika naam membiarkan kedua tangannya itu syifr, kosong, khaibatain, tidak mendapatkan apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala malu ketika tidak mengabulkan doa hambanya yang telah meminta kepadanya zat yang maha memberi, maha mengasih, dan maha penyayang kepada seluruh hamba-hambanya. Allah hayyun, Allah malu. Naam, ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan sifat malu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat al-haya. Qala kama sabata wasfun nabi sallallahu alaihi wasallam bil haya. Qala Abu Sa'id, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an minal azra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Sebagaimana pula yang telah sabit dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang kemarin kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersifati dengan sifat malu yang diucapkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang sangat lebih malu daripada seorang gadis yang ada di dalam kamarnya. Dan ketika beliau membenci sesuatu, maka kami para sahabat akan mengetahui hal tersebut dari wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sama memiliki sifat al-haya, memiliki sifat malu. Maka ini jelas menunjukkan tentang keutamaan dari sifat malu ketika itu dimiliki oleh seorang hamba. Qala wa ammal fuhsyu wat tafahhusyu faqad sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad sabata an-nahyu anhuma fi ma rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Adapun kebalikannya, naam, yaitu sifat al-fuhsh, sifat yang keji, perilaku yang buruk, maka telah sabit larangan dari kedua sifat tersebut dari Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'min, seorang mukmin itu bukanlah termasuk dari sifatnya at-ta'an, yaitu suka mencela. Seorang mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna keimanannya, dia tidak akan suka mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengandung celaan, baik celaan kepada dirinya, celaan kepada saudaranya. Ucapannya akan selalu naam baik, akan selalu bagus. Walal la'an, dan bukanlah seorang mukmin itu yang suka melaknat, dia tidak akan mudah mengucapkan kata-kata laknat, ini ucapan yang jelek. Walal fahish, dan seorang mukmin bukanlah orang yang suka melakukan perbuatan jelek dari ucapan walal badhi, dan melakukan perbuatan jelek dari al-fi'il, dari perilaku al-fahish wal badhi. Ketika digabungkan, maka keduanya memiliki makna masing-masing. Al-fahish yaitu kekejian, perbuatan jelek yang berkaitan dengan ucapan. Adapun al-badhi itu adalah sesuatu yang jelek yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi jelas Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan bahwasanya seorang mukmin itu dia tidak memiliki empat sifat yang tercela ini, yaitu suka mencela, suka melaknat, dan berkata keji atau berbuat dengan perbuatan yang keji. Wa qala haditsun hasan, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala wa haditsul bab dalilun ala dzalik. Demikian pula hadis yang ada di dalam bab ini, yaitu hadisnya Anas bin Malik, menunjukkan atas hal tersebut. Kemudian qala wa idza kana al-amru kama 'alimtum ayyuhal muslimun fa innahu yajibu 'alaina at-ta'assi bima dallat 'alaihin nusus al-muta'alliqati bi fadilatil haya wa syu'mil fuhsh. Dan apabila perkaranya sebagaimana yang telah kalian ketahui wahai kaum muslimin, maka sungguhnya wajib, nah, perkara yang betul-betul wajib bagi kita semua untuk mencontoh, mengikuti dengan apa yang telah ditunjukkan baik dari dalil Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang berkaitan dengan keutamaan sifat-sifat malu. Nabi SAW memerintahkan, bahkan mengancam, nah, untuk melakukan sesuatu itu ditimbang dengan rasa malu. Nabi SAW memiliki rasa malu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah Hayyun Karim, Zat yang Maha Mulia, dan memiliki rasa malu kepada hambanya yang berdoa dan tidak mendapatkan apa yang dia minta. Dan syu'mul fuhsh, dan berhati-hati dari perbuat sesuatu yang jelek, sesuatu yang keji, baik yang berkaitan dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wallahu min wara'il qasd wa huwa waliyut tawfiq. Nah, ini beberapa faedah yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan al-haya, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dari sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.